antum ingat itu, terus antum gali dalam-dalam. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, antum tahu maknanya, tahu perbedaannya. Kemudian antum gali dalam hati antum dalam-dalam. Kemudian Malik Yaumiddin, Malik. Itu ibadah terbesar, jemaah sekalian. Tauhid, ya, ibadah terbesar. Maka kita disuruh, wahadha yashmalu du'a al-mas'alah. Bukan hanya sekedar kita menggunakan asma'ullah sebagai tawassul dalam du'aul mas'alah saja, tetapi ternyata ibadah kita pun itu sebagai konsekuensi dari mengetahui nama-nama Allah Azza wa Jalla. Fadl, tafadl Pak. Wa fadu'a. An tuqaddima. Baina yadai matlubika. Yadai matlubika. Terus kemudian wa doa untuk ibadah. Anta ta'abbada lillahi. Bimuqtada hadhihi al-asma'i. Kemudian fataquma Latif, Al-Latif, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Khabir. Wa min ajli, wa min ajli manzilatihi hadhihi. Ada? Enggak ada. Hah? Terus apa dong yang dikantum? Kif? Oh iya, sababu ta'lif enggak usah dibaca, terus. An-nasyi'i aw at-ta'assub. Taratan ukhra. Ahbabtu. Sama itu. Di sini ada berarti du'aul mas'alah dan du'aul ibadah. Du'aul mas'alati an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiba. Ya, engkau mentakdimkan, antuqaddima, engkau mentakdimkan, yaitu engkau apa, mentakdimkan, memberikan, menampilkan, takdim itu mendahulukan, ya. Baina yaday matlubika. Baina yaday artinya apa? Antara kedua tangan. Maksud baina yaday ini in front of, yaitu di depan. Ya. Du'aul mas'alah yaitu engkau mendahulukan di depan permintaanmu, di awal permintaanmu

Berarti boleh. Dan ketika antum baca ya thayyib, thayyib di sini i'rabnya apa? Dia kan munada, isim munada dan dia bukan mudhaf. Berarti dia thayyibu atau thayyiba? Thayyibu. Marfu. Terus ini thayyibah nih apa nih? Ana enggak tahu benar benar. Asbabun nuzulnya enggak tahu. Atau ya thayyib itu asbabul wurudnya itu kenapa? Penyanyi itu enggak kita sebut, nanti tuntut. Ya enggak tahu itu maunya apa. Tapi yang ana tahu memang itu memanggil Ali bin Abi Thalib. Dan memang indikasi Syiahnya jelas. Qarinah Syiahnya udah jelas. Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Mungkin solve itu problem ya, bisa digali lagi insyaallah masing-masing. Cukup jangan ada yang angkat tangan lagi afwan. Jangan ana udah cukup ya. Udah sore ini. Ya. Jazakumullah khaira wa barakallahu fi 'ulumikum wa jazakumullah khaira ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.